Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam ausi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian, jemaah itikaf, mu'atakifin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita sampai ke puncaknya titian perjuangan kita di bulan Ramadan sampai di hari ke-30 ya di tahun ini 1442 Hijrah bulan Ramadan. Tidak ada hal yang terbaik yang kita bisa sampaikan kecuali permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh perjuangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, semoga siam ini kita berhasil mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk itu kemudian menjadi bagian dari karakter hidup kita untuk dibawa mengarungi perjuangan 11 bulan berikutnya. Jadi ada kaidah di tafsir itu begini. Kalau ada satu waktu yang istimewa atau tempat yang istimewa, itu tujuan utamanya bukan untuk mengkhususkan kemuliaan itu pada waktu dan tempat yang dimaksudkan, tapi supaya menyebar kemuliaannya, manfaatnya di sisa waktu dan tempat yang lainnya. Ya, kaidahnya litasyi'a fawaidu hadhil amakin awal awqat fi baqiyatil amakin wal awqat. Ya, jadi untuk menyebar semua keistimewaan ini di waktu-waktu yang lain. Jadi kalau Ramadan ada keistimewaan, kita meningkat ibadahnya, aura yang dapat bagus, tujuannya bukan untuk Ramadan saja, dianggap berhasilnya ketika aura Ramadan bisa menyebar di 11 bulan berikutnya. Ya, walaupun nanti ukurannya jangan diukur ke Ramadan, tapi ke sebelum Ramadan. Kebiasaan kita sebelum Ramadan, jarang sholat sunnah, jarang baca Al-Quran, begitu Ramadan dilatih, pas ke Ramadan jadi meningkat. Walaupun levelnya tidak sama dengan Ramadan, karena situasinya beda. Nah, itu artinya berhasil. Tapi kalau kita balik ke kebiasaan semula, itu tanda bahaya. Ya, caranya kita mesti buktikan. Demikian tempat di Mekah kita rajin ke masjid, maka pulang dari Mekah kebiasaan itu jadi karakter. Terbangun kebiasaan kita lebih bagus untuk ibadah, senang ke masjid dan turunan-turunannya. Nah, sekarang ada satu hal yang sangat indah sebagai bagian dari penutup kita karena Ramadan itu bulan Al-Qur'an, kan? Dan semua tuntunan dari Al-Qur'an, kita ingin belajar sedikit tentang bagaimana memahami Al-Qur'an. Ya, bagaimana memahami Al-Quran. Saya mau tunjukkan bagaimana para ulama kita memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan yang tersambung nanti pada keterangan Nabi dan turunan-turunan yang itu menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan coba mengenal lebih jauh tentang Al-Quran, bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Seperti apa mesti memahaminya, bagaimana turunannya, dan apa nanti wasilah untuk bisa mendapatkan itu semua. Nanti sering ada yang tanya, kalau tafsir ini bukunya apa, ininya bagusnya bagaimana, bagaimana memahami Quran yang bagus. Ya? Nah, ini hal yang ingin kita coba kaji. Kita mulai dulu dengan memberi contoh ya. Saya ambil contoh pada ayat pertama saja ya di Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, coba kita lihat sejenak ya. Tuliskan dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pecah saja sini jadi khat naskhi saja biar mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, ini ya. Pertama saya ingin tuliskan dulu begini, Al-Qur'an. Supaya paham dulu apa itu Al-Qur'an. Ya. Kita kan umumnya mengetahui firman Allah saja gitu kan. Nanti ada Al-Kitab, nama lainnya lagi. Ya. Namanya banyak, saya keluarkan dua saja. Ya. Nanti ada Al-Furqan, Al-Huda gitu kan dan seterusnya. Keluarkan dua saja dulu. Untuk menunjuk bagaimana tingginya gitu nilai Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dan puncak seluruh mukjizat. Jadi kalau kita ingin cari mukjizat yang paling unggul kepada seluruh nabi, enggak ada yang mengalahkan Al-Qur'an. Ya, makanya yang lain nanti sirna dengan meninggalnya Nabi. Jadi Nabi-nya meninggal, hilang semua mukjizatnya. Al-Quran tidak. Nabi Musa meninggal, tongkatnya sudah tidak ada. Nabi Isa meninggal, kemampuan untuk menyembuhkan, mukjizat yang melekatnya hilang semua. Demikian, Nabi Daud meninggal, itu kan kemerdua nyanyiannya, tasbihnya hilang semua. Ya, Nabi Muhammad SAW meninggal, Al-Quran masih dijaga oleh Allah sampai dengan kehidupan berakhir. Nah, kalau kita teliti kata Al-Quran ini, dari segi kebahasaan, kita ingin keluarkan dulu ya, sebelum dikasih sisipan. Ya. Ini kan Al ini, ya. Ini tambahannya pakai al di depan. Asalnya ini ya, Quran. Kalau kita ingin gali ke kata yang paling dasarnya, Quran infinitifnya dari kata qara'a. Nah, ini qara'a. Nanti sifatnya jadi qira'ah ke sini. Qira'ah. Dari sini jadi Quran. Dari sini ditambah dengan al, ini jadi Al-Quran. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Al-Quran asal utamanya, infinitifnya berasal dari kata qara'a. Dasar utama qara'a ini asalnya adalah dari kata al-qur'u, yaitu bunyi yang didengar. Ya. Makanya kenapa disebut dengan membaca? Karena ketika dibacakan ada bunyi yang didengar. Asalnya demikian. Kalau kita mencoba untuk memperdengarkan satu bunyi, sekali kita bacakan, sekali dibacakan, terdengar oleh kita, itu disebut qira'ah namanya. Ya. Disebut apa? Qira'ah. Ya, nanti ada al-qur'u, ada al-qur'u pakai ain, itu beda. Ya, kalau qur'un, qur'atun itu undian. Ya, tapi kenapa susunannya sama qaf ra ada ain? Karena ketika diundi umumnya orang mengundi begini tak tak tak tak kedengaran bunyinya, ya. Tapi sifatnya untuk undian. Tapi kalau di luar konteks itu hanya memperdengarkan satu bunyi untuk diketahui, didengar, itu namanya qira'ah. Pekerjaannya qira'ah, sifatnya disebut qira'ah. Kalau kita ingin rubah ini ke dalam bentuk superlatif, di bahasa Arab disebut sighah mubalaghah. Ya, superlatif. Sighah mubalaghah. Yaitu diperdengarkan terus tanpa henti. Terus tanpa henti. Banyak. Perdengarkan lagi. Nyaris tidak ada batas di situ. Baik ruang ataupun waktu. Maka kita rubah kalimatnya dari qira'ah menjadi bentuk sighah mubalaghah. Bentuk sorofnya namanya fu'lan. Begini. Fu'lan. Nah. Maka jadilah kemudian katanya berubah menjadi Qur'an. Ya, Qur'an. Kalau ingin kita katakan, ini bukan bacaan biasa. Kan? Beda dengan yang lain. Walaupun yang lain dibacakan, boleh jadi berhenti dan bosan. Tapi ini tidak punya kekhususan, punya hukumnya sendiri, cara bacanya beda, maka tambahkan alif lam di depannya. Untuk menunjuk sesuatu yang khusus tidak sama dengan yang lain. Di bahasa Inggris itu ada artikel the, kalau nggak salah ya. Car itu umum, the car yang ini, beda dengan yang lain. Di bahasa Arab ada alif lam. Tambahkan alif lam, sehingga menjadi Al-Quran untuk nama tersendiri. Seakan memberikan kesan bahwa Al-Quran berisi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dijamin akan terus dibacakan. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, beda dengan bacaan-bacaan yang lainnya, punya hukum sendiri cara bacanya, alif lam, punya hukum sendiri, punya keistimewaan sendiri, isinya beda dengan yang lainnya, dan yang paling dahsyat kenapa dinamakan dengan Al-Quran? Karena ia akan terus dibacakan tanpa pernah mengandung jenuh dan bosan bagi setiap pembaca ataupun pendengarnya. Ya. Ini sisi mukjizat yang pertama. Jadi kalau disebutkan Al-Quran, itu menunjuk pada sifat mukjizat bacaannya yang tidak mengandung jenuh dan bosan dan punya hukum aturan tersendiri yang dikenal dengan tajwid itu. Ya, nah, baik. Kita baca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari? 17 kali. Ingat, harus 17 ya. Kalau 16 berarti sholat subuhnya cuma satu rakaat. Karena 17 rakaat sholat kan 17 kali baca Al-Fatihah kan? Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran. Ingat ya, Al-Quran itu setiap firman Allah, itu Al-Quran. Ini kalau Anda ditanya, hafal Quran? Alhamdulillah. Al-Fatihah hafal. Quran ya. Kecuali kalau pertanyaannya, apakah Anda hafal seluruh Al-Quran? Nah, baru kita jawab, belum. Jangan jawab tidak. Belum. Nah, insya Allah. Ya, tapi kalau ditanya hafal Quran, alhamdulillah. Oh, masya Allah, Pak Joni hafid, gitu kan? Ya hafid Quran, makanya hafid Quran. Al-Fatihah, gitu kan? Hafid qul huwallah itu hafid Quran. Tapi kemudian pandangan itu terbawa dalam perluasan makna sehingga makna yang tadinya luas itu dibawa pada satu istilah tertentu sehingga menyempit maknanya. Jadi hafid Quran, ya hafal Quran 30 juz. Padahal pertanyaannya adalah kata Quran itu mengandung makna apa? Kan dijawab Quran itu setiap firman Allah. Al-Fatihah itu firman Allah, itu Al-Quran. Dan benar kata Allah akan dibacakan terus tanpa bosan. Tunjukkan pada saya, di mana orang sampai hari ini dari mulai balik bahkan dari kecil baca Al-Fatihah sehari 17 kali. Sampai sekarang belum pernah saya dengar ada keluhan orang sakit kepala pusing baca Al-Fatihah. Dan enggak ada, saya belum pernah dengar selama ceramah ada orang mengatakan Ustaz jenuh saya baca Al-Fatihah. Bosan. Kenapa itu terus yang dibaca? Ada. Yang ada paling tanya keistimewaannya apa sehingga harus diulang-ulang. Tidak ada. Sekarang lihat, manusia dimanapun, makanya ditantang oleh Allah, silahkan buat semisal Al-Quran. Kalau dia meragukan isinya dari Allah. Kalau ini adalah rekayasa manusia, buatan manusia, maka akan ada sifat-sifat kemanusiaan di dalamnya. Apa di antaranya? Manusia itu punya titik jenuh. Karena itu semua karyanya sebagus apapun akan tiba titik jenuh jika terus dia kemudian berinteraksi dengannya. silahkan cek bacaan sehebat apapun, novelkah itu, ya apapun sifatnya, orang paling senang baca sekali, dua kali, tiga kali selesai. Silahkan baca misalnya J.K. Rowling, siapa lagi misalnya dulu ada yang bikin Harry Potter itu kan, J.K. Rowling. Kemudian siapa lagi yang, wah ini banyak bacaannya lah ya, apa pokoknya mau novel, mau cerita, mau kisah, mau macam-macam, dia baca sehari tiga kali aja, besoknya udah saya udah tahu isinya, ya tinggalkan. Al-Fatihah tidak begitu, Quran tidak begitu. Ini menunjukkan ini bukan karya manusia. Jadi dari kata aja Allah memilih satu lafaz, satu diksi untuk menunjukkan ini firman saya, bukan karya manusia. Bayangkan baru disebut namanya aja Al-Quran sudah memberikan kesan, hey ini firman saya gitu. Dari nama, jadi bukan sembarangan pilihan nama. Makanya di Islam itu tidak ada satu istilah pun yang hampa makna. Semua ada maknanya. Ada maknanya. Ah, karena itu ketika di bulan Ramadan dipilih oleh Allah dan menjadi istimewa, seakan memberi kesan bahwa saking istimewanya penamaan ini, saking istimewanya firman ini, sampai-sampai Ramadan mendapatkan bagiannya. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Baik. Satu itu ya. Jadi kenapa disebut Al-Quran? Ingin menunjuk mukjizat kebacaannya. Mukjizat bacaannya. Sekarang kita sepakat tuh firman Allah ya. Kalau firman Allah, ada kaidah dalam fikih. Setiap berinteraksi dengan firman Allah, itu ibadah namanya. Dan setiap ibadah, pasti ada pahala. Ya kan? Sholat itu kan asalnya firman. Wa aqimus sholah, kan? Tunaikan sholat, kita praktekan. Dalam bentuk ibadah ritual. Berpahala kan? Nah, jadi setiap berinteraksi dengan firman Allah, baik dalam wujud ibadah praktikal, ataupun interaksi dari lisan, ataupun fikiran, itu ada pahalanya. Karena itu baca Al-Quran, itu beda dengan bacaan biasa. Setiap kita baca, ada pahalanya. Ya, turunlah hadis Nabi di At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi. Ah, karena ini mukjizat terdahsyat, beda dengan tongkatnya Nabi Musa, beda dengan mujizat Nabi Isa, sampai ke tasbihnya Nabi Daud AS ke atas, atau suhuf Ibrahim, karena ini yang paling dahsyat, maka nilainya spesial diberikan oleh Allah lewat lisan Nabi, setiap hurufnya. Setiap huruf. Dapat pahala, paling sedikit nilainya 10 kebaikan. 10 hasanah. Nih. Ya. Kalau yang lain, sholat, selesai sholat, 10. Ya. Kita makan nih, bismillah. Jangan dikira nggak ada pahala, nyebut nama Allah jadi ibadah. Ada pahala, 10 dituliskan. Al-Quran, bukan Anda selesai Al-Baqarah 10, tidak. Setiap hurufnya. Dan Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah, ini yang pengetahuan yang ingin saya bagi, seperti guru kami sampaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah. Ya, falahu asyru hasanat, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lamim, saya tuliskan. Alif lamim harfun. Saya tidak katakan ya alif lamim satu huruf. Walakin, perhatikan baik-baik ya. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Ini satu huruf, satu huruf, satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ingat, kata kunci di ujung, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau orang baca alif, lam dengan mim, nah, berapa huruf? Kali 10 berapa? Nah, itu bacaan hitungan awam. Sekarang kita pakai ilmunya. Jadi bahasa Arab itu ada nahu, standar. Sharaf, standar. Sestandar-standarnya ada 12 turunan, sharaf. Balaghah, naik dikit levelnya. Ada 3 turunan lagi, ma'ani, bayan, badi'ah. Yang keempat, ini lebih tinggi lagi, arud namanya. Arud itu 16 lagi cabang yang disebut dengan bahar. Di ilmu arud itu berlaku, kalau kita ingin menghitung sesuatu, ilmu untuk menghitung pahala sekaligus, yang paling menarik nih ya, ilmu untuk menghitung pahala dalam tanda petik, sekaligus membedakan mana Quran, mana syair. Jadi kalau dibacakan ke kita ini, kita tahu ini syair, ini bukan Quran. Ya. Nah, apa kaitan dengan pahala? Di ilmu arud itu, kalau Anda ingin menghitung huruf, jangan pada yang dituliskan, kalau ini simbol namanya. Pada yang dibacakan. Makanya Nabi tidak mengatakan ini, Nabi mengatakan alif. Ya kan? Sekarang lihat, ini huruf apa? Alif kan? Nih, alif kan begini tulisannya. Alifun. Ini ada berapa huruf? 3. Tuh, ya kan? Awas hati-hati tuh. Terus ini bukan 3 huruf nih. Karena setiap huruf ya kan. Ini hurufnya ada lagi ke bawah. Ini hamzah nih. Tuh. Hamzah ada lagi. Ini ha nih. Ha. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan pahala, itu semakin kita tak berhitung, semakin Allah berikan tanpa hitungan. Ini rumus yang dimaksudkan di Quran surah kedua ayat 261. Orang baca cuma sampai tengahnya, ujungnya nggak dibaca. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 261. Ini dipraktekan lewat rumus infak. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت أبع سنابل يأسبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Ujungnya, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 benih baru. Jadi 1 kali 7 kali 100 biasanya begitu orang kalkulasikan. Pahala infak pakai harta karena enggak semua orang bisa berinfak amal dengan harta. 700 1 kali 7 kali 100. Ini baru tengah-tengah ayatnya, ujungnya jarang disempurnakan. Ya, padahal ini kaidah umum, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan memberikan pahala tanpa batasan bagi siapa yang dikehendaki dalam setiap amalan. Siapa yang dikehendaki itu adalah orang yang paling ikhlas dalam amalnya, tak mempedulikan dia berapa mau diberikan, yang penting Allah ridha. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an, kalau kita menghitung satu pahalanya, satu hurufnya 10, diberikan 10. Tapi kalau kita menyerahkan semua kepada Allah, yang penting Allah ridha, maka Allah berikan tanpa batasan. Dan saya katakan ya, ini cara cepat kita mendapatkan rahmat Allah. Karena setiap satunya 10, paling sedikit. Sedangkan dosa dihitungnya 1. Jadi kalau kita ingin investasi tinggi, tidak dengan harta, maka Quran minimal sehari harus dibaca. Karena pahala terkumpul menggugurkan dosa, rumusnya begitu. Ya, makanya ada orang-orang yang iseng ketika berbuat salah dihitung-hitung kan. Ya Allah, hari ini 29 kali mata saya salah lihat. Alif lam mim, lumayan. Sisa satu pahala. Kadang-kadang seperti itu ya, ada yang itu ada loh di antara orang-orang pintar di masa lalu itu yang sering kadang-kadang bercanda dengan nilai-nilai syariat, tapi candanya itu canda yang melahirkan hikmah. Ya nanti saya lain waktulah saya cerita, termasuk tentang puasa. Ya ada ulama besar namanya Ibnu Sirin. Dia lagi ngiris bawang, keiris. Tiba-tiba makan saat puasa. Kok Anda makan katanya? Ini kan hari puasa, kenapa Anda berbuka? Kamu apa enggak baca ayat? Ya, faman kana minkum maridan, siapa yang sakit boleh buka. Ini sakit saya iris katanya. Tapi enggak harus ditiru, ya. Enggak harus ditiru karena ini beda, levelnya lain. Makanya ada hal tertentu di syariat yang enggak boleh di-share ke orang awam. Enggak boleh dibuka, jadi bisa salah nanti. Nanti babnya banyak gitu ya. Nah, balik sini. Apa yang mau saya sampaikan? Karena kita interaksi dapat pahala, berarti itu ibadah kan? Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi saya agak panjang-panjang itu mau sampai ke sini. Kalau ibadah, berarti pasti ada lawan, ada gangguan. Dari satu makhluk yang sudah di-clear kepada Allah jauh-jauh hari, akan menggoda setiap anak cucu Adam yang ibadah. Yaitu setan. Nah, karena interaksi dengan Al-Quran itu ibadah, walaupun kita nggak bosan, tapi setan sekuat mungkin akan menghambat kita supaya nggak ibadah. Makanya cuma satu di muka bumi ini, bacaan yang orang nyaris tidak bosan, tidak jenuh berinteraksi dengannya, tapi saat dibaca, cepat ngantuk. Silahkan cek, cuma Quran. Bosan sih enggak, cuma ketika dibaca cepat ngantuk. Anda baca Al-Quran, ya, itu 1 jam, 2 jam, tahan. Al-Quran, Toha. Itu tuh, ya. Tohanya lanjut di mimpi itu. Bisa nyambung ke situ. Kenapa? Karena setan itu ke situ. Setan bikin kita ngantuk, bikin kita tidur. Makanya kita diminta berlindung kepada Allah yang tak ngantuk dan tak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sinah itu kan ngantuk. Ya, sinah itu nanti turunnya sanah, setiap saat, setiap waktu. Ada sanah, ada am, itu beda. Sama-sama tahun diartikan di terjemahan. Kalau am itu umum sifatnya, enggak spesifik dengan detail tanggal. Sekarang kita ketemu Ramadan ya, tahun depan kita ketemu lagi Ramadan. Nah, fil amil mukbil, tahun depan. Tapi kalau kita katakan sampai ke harinya, detiknya, waktunya itu sanah namanya. Tanggal 30 Ramadan ketemu lagi di jam sekian, detik sekian. Insyaallah. Nah, turunan dari situ ada sinah. Allah enggak ngantuk, sinatun, sedetik pun enggak ngantuk. Nah, makanya ketika kita ingin melakukan ibadah, berdoa dulu kepada Allah supaya dijaga. Karena punya musuh namanya setan ingin menggoda. Nah, saya ingin katakan begini. Karena fitrahnya ada gangguan dari setan, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran sebagai firman. Jadi bukan bacaan biasa. Ada hukumnya, ada pahalanya, dan ada fitrah kehidupan ibadahnya itu gangguan dari setan. Ini cukup menunjukkan bahwa Quran beda dengan kitab-kitab biasa. Quran firman, dan tidak ada yang bisa menyaingi itu. Ya, saya belum bicara tentang bagaimana mudah dihafalkannya, ya, bagaimana banyak disyarah oleh hampir setiap manusia. Kitab mana di muka bumi ini yang bisa dihafalkan oleh semua kalangan. Yang melihat, yang belum bisa melihat. Baik yang kecil, yang tua, yang muda, dengan semua serta sosial yang bisa menghafalkannya. Saya mau tunjukkan kepada Anda, nanti saya punya daftar. Barusan saya zoom ya dengan teman-teman ahli Quran. Ya, bagaimana, saya tunjukkan aja nih, saya bawa di sini kalau nggak salah. Ini teman-teman, ini update hari ini ya. Saya dapat info, ini semua peserta yang masuk di sini. Yang menghafal, karantina virtual. Ini ada yang hafal Quran 30 juz hari ke-21. 21 hari artinya. 21 hari hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. 30 juz. An-Nisa Auliya Rahman, usia 26 tahun. Yang dahsyat, ada Ibu Khairiyah, usianya 55 tahun. 25 hari. Hafal Quran 30 juz, 25 hari. Ada yang 23 tahun, Siti Amanah Istiqamah, 26 hari. Ada yang 28 hari, Mihaz Abidin, usia 30 tahun. Ada yang 20 tahun, Muhammad Dafa Andefta, ya, 28 hari. Ada yang sekarang nih, sedang menyempurnakan. Ya, sedang menyempurnakan 30 juznya. Usianya berapa? 28 tahun. Hari ke-30, bukan hari ke-30, pas. Ya, pas selesai ini, hari ke-30. Usia 28 tahun, Muhammad Ismail, Muhammad Fikar, 28 tahun. Anda bayangkan, yang 20 tahun, 50 tahun, ya 40 tahun, 30 tahun, ada yang 4 tahun, yang 5 tahun, bisa mudah menghafal Quran. Tunjukkan kita mana di muka bumi yang punya spesifikasi ini. Jadi ini menunjukkan, karena ini sumber keislaman, menunjukkan agama Islam itu benar. Bersumber dari Tuhan, dari Allah, bukan buatan manusia. Nah, ini mesti paham ilmu ini untuk meyakinkan kepada kita, bukan untuk menyoal orang. Jadi bukan kita datang kepada orang lain, agama kalian gak benar nih, bukan. Bukan, asalnya diterangkan kepada kita untuk meyakinkan pada diri kita bahwa apa yang kita anut benar. Kalau orang tanya, kita bisa jawab, kita bisa berdakwah. Karena kita punya kaidah yang indah, la ikraha fid din, jangan paksa orang. Gak boleh mencela orang, kita harus punya ilmu untuk menguatkan pada diri kita Islam itu benar. Nah sekarang, mari kita praktek. Ini baru namanya. Belum kedalaman istinya, yang luar biasa itu. Kalau kita mau turunkan, ini baru bacaan. Dan Quran dijamin oleh Allah akan abadi terjaga. Baik dari bacaan, yang kedua, ini yang dahsyat, juga tulisan. Tulisan itu bahasa Arab kitabah. Kitabah yaktubu kitabatan. Nah, dari kata katabah, ini asalnya. Katabah. Ya, bisa berarti kewajiban yang tertuliskan dengan kuat, bisa berarti asalnya tulisan saja. Kalau tulisan ini kitabah, sudah berkumpul, menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, baik informasi misalnya, atau topik yang terukur, tema yang terukur, dan tersusun dengan rapi, tanpa celah. Maka berubah namanya dari kitabah menjadi kitab namanya. Sekali lagi, ketika dimasukkan alif lam, ingin menunjukkan tidak sama dengan kitab yang lain, buku-buku yang lain. Buku yang lain mungkin masih ada yang salah huruf, salah tulis, terus berubah-ubah ejaan. Ya, ulama dulu dengan ulama sekarang kan beda. Ya, ulama dulu kan oe, deh, ulama. Yang sekarang kan u. Deh kan? Beda. Beda kan? Ya, makanya banyak ya, yang lain-lain itu buku atau kitab, ada yang disempurnakan. Bayangkan firman Tuhan disempurnakan. Ya, karena ada ejaan yang disempurnakan. Quran tidak. Tersusun dengan sempurna pakai alif lam. Semua tulisannya dengan sempurna, enggak ada yang berubah sampai dengan sekarang. Jadi tulisannya sempurna, enggak ada aibnya, enggak ada catatnya. Jadi kalau ada ditemukan mencetak kemudian ada kesalahan, langsung bisa ketahuan, ini salah nih. Enggak benar nih. Balikin lagi. Terjaga secara tulisan, terjaga secara hafalan bunyinya. Nah, sekarang kita contohkan satu dan di sini akan berakhir karena ini cuma contoh saja. Nanti kita akan teruskan bagaimana ke depan kita belajarnya. Saya mau tunjukkan setelah itikaf ini saya membuat sebuah dengan kawan-kawan itu satu sistem belajar yang terukur yang nanti bisa kita teruskan pasca itikaf. Jadi enggak berhenti sampai di sini, sayang gitu kalau bagian-bagian tertentu yang pokok kita hentikan. Ya, butuh motivasi dua kali lipat lagi. Saya mau ambil contoh gini. Ini yang sering kita baca. Ini dahsyat nih. Jangan tinggalkan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap pekerjaan. Ya. Dalam setiap pekerjaan. Ini yang paling dahsyat sampai disebutkan sejumlah surah dalam Al-Qur'an. Ya. Di Al-Qur'an surah ada berapa? 114. Maka bismillahirrahmanirrahim pun 114 jumlahnya. Ya, di Al-Fatihah ada, Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, di An-Nisa ada, Al-Maidah ada, Al-An'am ada, Al-A'raf ada, Al-Anfal ada, At-Taubah tidak ada. Ya kan? Kemudian teruskan Yunus sampai ke An-Nas ada. Berarti kalau At-Taubah tidak ada, sampai ke An-Nas ada berapa? 113. Di mana sisanya satu lagi? Ah, di An-Naml. Quran surah ke-27 ayat 30. Ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang satu lagi ada di An-Naml, nanti hikmahnya kita bisa bahas. Ayat ke-30. Loh. Nanti kenapa di At-Taubah tidak ada? Bisa kita uraikan. Karena At-Taubah itu izin untuk membela diri. Ketika dimusuhi, ketika diserang. Dan serang itu melahirkan invasi militer. Ketika di invasi harus ada respon bertahan. Dan ada kekerasan di dalamnya. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim mengandung sayang. Mengandung rahmat. Ya, tidak senafas dengan itu. Karena itu dalam perang gak ada sayang. Gak ada rahmat dalam perang, gak ada orang nembak. Izin nembak ya, maaf. mantap sekali. Dor, sakit enggak? Enggak. Tembak ya tembak, bom ya bom gitu kan. Nah, makanya ketika diizinkan itu untuk membela diri, Allah sebenarnya enggak suka peperangan. Kenapa? Ya, karena keluar dari nilai-nilai kasih sayang, sedangkan Allah itu penuh dengan kasih dan sayang. Makanya sedapat mungkin dalam Islam itu jaga jangan sampai pecah, jangan berperang. Makanya turun larangan-larangan. Jangan mencela, jangan provokasi, jangan bikin hoax, jangan berselisih, jangan saling menuduh. Kenapa? Supaya tidak muncul hal-hal yang buruk kemudian hari dan menghilangkan rahmat Allah di situ. Asalnya begitu. Makanya bismillahirrahmanirrahim enggak turun mengiringi at-taubah. Tapi saking sempurnanya dan seimbang isi Al-Qur'an, dia tetap kemudian disertakan di An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang menjadi sunnah kemudian bikin surat pakai bismillah di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ini surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ya, yang menaklukkan Bilqis kemudian dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau lamaran, ya, aku lamaran kau dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dijawab sama pasangannya, "Abang, aku sudah walad dolin." Ya sudah, tinggal kita aminkan aja gitu kan. Nah, selalu ada jalan, ya. Selalu harus ada solusi. Gitu. Nah ini saya mau contohkan satu. Ini kenapa dahsyat? Karena ini mengiringi setiap perbuatan. Cara cepat kalau nggak tahu doa, baca bismillah. Dan ini yang menjadikan perbuatan jadi ibadah. Ini yang menjadikan setiap perbuatan ada pahala. Mau minum, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau disingkat, bismillah. Mau makan, bismillah. Berpakaian, bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang enggak disertakan ini di awalnya, maka terputus nilai pahalanya. Cuma jadi rutinitas dunia, pekerjaan saja. Kantor, kerja, bismillah. Menulis, bismillah. Nah, artinya apa? Sedalam apa sih sampai menjadikan perbuatan jadi ibadah? Sedahsyat apa kalimat ini sampai menjadikan setiap perbuatan punya pahala? Ini yang mesti kita paham. Kadang orang baca bismillah saja, kok bisa berbismillah, tapi maksiat di dalamnya. Ya. Ayo minum dulu, takut dosa. Udah biar kurang dikit dosanya, bismillah dulu aja. Ada orang meresmikan hasil korupsi, pakai bismillah. Dengan rahmat Allah yang maha kuasa kita resmikan, bismillahirrahmanirrahim, hasil korupsi gitu kan. Hasil pencurian. Ya, hasil menipu dan sebagainya. Sesuatu yang salah. Nah, kita turunkan sini. Saya mau bahas satu aja, supaya nggak panjang-panjang. Saya mau bahas huruf ba aja. Ya, ba dulu. Karena kalau ngaji dengan saya nanti, ada turunan, terus setiap huruf saya bahas. Ini ba, ini ismun. Asalnya kan begini, ismun. Kenapa ininya hilang? Kenapa ba-nya pendek, nggak panjang? Seperti ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ikra bismi rabbika kan begini ba-nya. Tuh, bismi rabbik. Ini kenapa ininya ada alifnya, yang ini enggak? Hah? Nanti, sabar ya. Kita ini dulu yang kita uraikan. Ba, ba itu sering diterjemahkan dengan dengan kan? Ya, kalau kita terjemahkan dengan terjemahan biasa, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kan? Sekarang yuk kita baca pakai ilmunya. Kita turunkan minimal ilmu nahu dengan ilmu balaghahnya lah. Ambil dua dulu dari empat cabang ilmu. Ba ini, dia punya 14 makna dalam bahasa Arab. 14 makna. Ustaz tahu dari mana ini? Referensinya apa? Kalau kita mau telusuri di buku yang bisa kita akses, ada buku namanya Mughnil Labib. Ini. Mughnil Labib. An Kutubil A'arib. Mughnil Labib. An Kutubil A'arib. Karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham. Ya. Orisinil. Orisinil berbahasa Arab. Masih belum ada terjemahannya. Ya, jadi kalau kita mau akses, bisa. Nanti Mughnil Labib ini, An Kutubil A'arib, ini buku yang sangat bagus, menguraikan makna setiap huruf dalam bahasa Arab. A ada berapa makna, Ba ada berapa makna, Ta ada berapa makna, sampai dengan ke Ya. Makanya saya pernah sampaikan tadi, saya diskusi di bawah itu, ya ada info, ada saudara kita ngambil S3, cuman bahas huruf Ba di surah Al-Ma'idah, di ayat yang ke-6, tentang wudu, basuh wajah, nggak pakai Ba. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum langsung wa aydiyakum ila al-marafiq tangan ke siku begitu mengusap kepala wamsahu bi ru'usikum udah itu baknya hilang lagi wa arjulakum kenapa ketika kepala pakai bak katanya dikeluarkan bak cuman 3 makna yang diturunkan ya istighraq tab'id ma tahdid at-tahdid min dumi tab'id cuman 3 ini dibahas madhabnya dapat huruf bak dapat doktor PhD, dapat dokter, cuman bak, huruf ba, dari 14 mana cuman 3. Kalian yang belum tuh, ada huruf ta, fa, jim, ha, sampai ya, silahkan. Bisa digali sebanyak-banyaknya. Nah, ini, ba di sini ada 14. Yang bismillah itu, mana ba-nya? Nanti beda dahsyatnya Al-Quran yang bismillahirrahmanirrahim beda dengan ikra bismirabbikal ladzi khalaq. Ba-nya beda lagi. Ya. Dan seterusnya. Sekarang kita turunkan. Dari 3, dari 14 ini ada beberapa makna yang melekat di ba bismillahirrahmanirrahim. Satu, al-musahabah. Dua, al-ghaya. Tiga, al-ilsaq. Nah, nanti ada lagi istirak bisa. Ini bonus lah. Ya. Supaya waktunya kita menyesuaikan. Saya mau ambil yang paling pertengahan dulu. Yang inilah. Ya, dari tiga yang utama, ghaya. Ghaya itu artinya tujuan. Mengarahkan setiap aktivitas tertuju ke titik apa. Ya, arahnya mau kemana gitu. Goalnya apa? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini yang paling dahsyat. Ketika kita ucapkan bismillah, ya, seakan baknya ingin memberikan kesan tujuan dari setiap perbuatan kita. Kan bismillah ini kita ucapkan mengiringi perbuatan kan? Saya mau nulis. Begitu saya akan menulis, saya katakan bismillah, maka maknanya berubah secara tidak langsung memberikan kesan bahwa saya akan menulis, tujuan saya menulis ini karena Allah. Saya bekerja, tujuan saya kerja karena Allah. Saya mau makan, bismillah, tujuan saya makan karena Allah. Karena kita menjadikan tujuan kita karena Allah, maka mustahil orang yang mengucapkan bismillah dalam pekerjaannya melakukan segala hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Karena kita menjadikan semua pekerjaan kita tujuannya karena Allah. Makanya untuk menguatkan pada diri kita tujuan ini, datanglah fungsi yang kedua, musahabah. Musahabah itu penyertaan terhadap sesuatu. Ya, makanya kalau kita katakan misalnya, ada fa, ada ba di bahasa Arab. Fi dengan bi. Ya. Huwa ams fi Jakarta. Ya, huwa ams amila fi Jakarta. Dia kemarin ada di Jakarta. Dengan huwa ams amila bi Jakarta. Kalau fi masih umum, dia ada di Jakarta. Umum aja. Tapi kalau kita mau pakai ba, bi Jakarta, itu artinya dia menyertai Jakarta. Di situ dia lekat. Ya. Sahabat menyertai. Makanya dari sini muncul kata sahabat. Sahabat itu dari bahasa Arab. Ya. Sahabat itu kan artinya lekat kan? Saling memperhatikan, ya, saling menaungi, saling melindungi dan sebagainya. Maka orang-orang yang menjadikan tujuannya karena Allah akan disertai oleh Allah, dalam arti diperhatikan oleh Allah, dilindungi dia, diarahkan pada yang baik-baik. Makanya ketika Anda kerja misalnya, Anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya kerja, itu Allah akan lindungi kita dari segala hal yang tidak dia sukai. Begitu ada yang ngajak pada hal yang buruk misalnya, saya tidak mau, ya kan? Kamu sajalah. Ah, sedang kuliah ada yang ngasih contekan misalnya, ah malu sama Allah. Terakhir ilsaq. Yulsok itu dari kata lasiqa, al-saqa yulsiqa, akarnya dari kata lasiqa. Ini lem, dalam bahasa Arab disebut lisok namanya. Fungsi lem itu apa? Lengket, merekatkan sesuatu. Kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, lekat kita dengan pahala dari Allah. Lekat kita dengan naungan Allah dalam kebaikan. Jadi bak di sini saja sudah memberikan kesan kepada kita semua bahwa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan benar, maka hadirkanlah perasaan kita diawasi oleh Allah. Allah lekat mengawasi kita. Ya. Allah lekat menyertai kita dan Allah akan melindungi kita sepanjang kita punya arah yang benar dalam pekerjaan kita untuk menjadikan semua karena Allah. Itu baru ba. Cuman sayangnya kadang-kadang kalimatnya hanya diucapkan di lisan secara formalitas. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita enggak menyertakan keadaan itu. Makanya penting ada istighraq. Istighraq. Ya, ghariqa itu artinya sesuatu yang menyelam ke dasar yang paling dalam. Kadang diartikan dengan sesuatu yang luas. Maka di sini ada muncul dua pesan. Kalau Anda ucapkan bismillah, sematkan makna itu ke kedalaman hati yang paling dalam sampai menyentuh jiwa kita. Kemudian jadikan aspeknya meluas pada setiap pekerjaan kita. Ya, jadi begitu kita ucapkan, saya mau nulis nih, bikin status ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasakan kedalaman jiwa kita saya tulis karena Allah. Maka mustahil kita menulis kata-kata yang Allah tidak senangi. Allah enggak senang kata-kata kotor. Allah enggak senang kata-kata jorok. Allah enggak senang kata-kata misalnya yang menghadirkan kerusuhan. Allah enggak senang kata-kata yang menghadirkan celaan dan sebagainya. Maka enggak mungkin nulis sesuatu yang kotor. Nah, tapi kita harus hadirkan suasana itu dalam jiwa. Kalau gak nyampe ke jiwa, cuma di lisan gak akan nyambung. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka pahala akan diturunkan dalam setiap langkah apa yang kita kerjakan. Makanya orang ke masjid baca bismillah, kaki kanannya langsung mengangkat derajat, insya Allah. Begitu melangkah pertama, ampunan turun, diberikan. Yang selanjutnya kemudian, derajat diangkat oleh Allah. Jadi pahala dan ampunan datang bersamaan. Jangan dikira berangkat ke sini, ke masjid, itu gak ada rewardnya dari Allah. Prosesnya besar. Saking tingginya masjid, karena masjid memberikan hidayah, masjid memberikan kedamaian, ketenteraman. Orang yang mau ke masjid diapresiasi, itu belum ngerjain apa-apa. Kalau niat kita mau ibadah, baru datang, dapat 25, langkah pertamanya mengangkat derajat, langkah selanjutnya mengampuni dosa-dosa. ya, sepanjang bukan kabair, dosa-dosa besar yang harus ditaubati. Nah, jadi ini saya mau katakan ini baru satu huruf. Belum ismun artinya apa? Ya, saya kasih bonus lah sedikit ya. Ismun itu teman-teman sekalian, aslinya seakar dengan kata sumu, sesuatu yang tinggi. Nih, ismun. Kata kerjanya dari sama yasmu, sama yasmu sumuan. Ya, sama yasmu sumuan. Ya. Saya mau olahraga sumo. Enggak boleh itu bid'ah, dalilnya ini. Sama yasmu sumo ini ya. Itu salah baca. Sama dengan orang ngaji tabayatubu YouTube-an, ya. Bazar yubadziru bazar. Wala tubadzir tabdzira, jangan jadi bazar sebazar-bazarnya. ini ya, sama yasmu sumuan. Apa itu sama? Asalnya sesuatu yang tinggi. Makanya langit disebut dengan sama. Sesuatu yang tinggi, agung. Tinggi, agung. Nah, kenapa nama disebut dengan ismun dalam bahasa Arab? Memberi kesan bahwa kalau mau memberi nama, jangan asal memberi nama. Jangan sekedar diberikan, lekatkan nama itu yang mengangkat keagungan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya yang menjadikan dia terhormat di kalangan manusia. Nah, makanya Nabi sering katakan, ya, dalam riwayat yang sampai kepada kita, nama itu harapan, nama itu ibadah, enggak boleh sembarangan. Setidaknya mengangkat kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga dipandang terhormat dalam kalangan manusia. Makanya berikan nama yang bagus-bagus, jangan sembarangan. Tenang dengan misalnya, mohon maaf, candaan, lawakan, diberi nama pelawak. Ya, ya tidak salah sih, tidak, enggak ada masalah. Cuma dikhawatirkan ke depan misalnya kan, ya, menjadi bahan candaan dari yang lain, atau nama-nama yang tidak menghadirkan makna, atau nama-nama yang bertentangan dengan syariat yang oleh Nabi langsung diubah seketika. Ya, di bahasa Arab tuh jahiliyah kan namanya macam-macam tuh. Ada yang nama si hewan, si sedih dan sebagainya. Ya, sesuai dengan karakter. Jadi kalau ada orang yang meringik terus dari lahir meringik gitu, itu disebut dengan si khimar, si keledai. Gitu. Kalau ribut terus, itu si kalbin, si anjing, menggonggong. Kalau kelihatan berani gitu apa, itu si asad, ya, singa. Tapi kalau beraninya kelewatan, kebangetan berani, semua diterobos, itu Usama namanya. Itu banyak itu nama-nama itu, dulu nama hewan. Ya, sama persis dulu, waktu kita Nusantara awal itu banyak nama hewan. Ya, Prabu Siliwangi kan anak pertamanya Walang Sungsang. Ya, Walang Sungsang. Kemudian nanti akan dia berubah nama sama adiknya nanti Syarifah Mudaim, ya, itu juga nanti perubahan nama, sama yang terakhir Raja Sengara, ya, tiga orang dan masuk Islam nanti. Yang pertama berubah nama jadi Abdullah Iman, yang kedua nanti Syarifah Mudaim, yang ketemu dengan Syarif Abdullah saat dia menunaikan haji, ya, dia bertemu dengan seorang alim dari Mesir. Sebenarnya kita punya akar dengan Mesir itu, punya akar, ya. Jadi dia bertemu dengan Syarif Abdullah, kemudian nggak langsung pulang ke Nusantara, nggak pulang ke sini, tinggal dulu di sana beberapa puluh tahun, melahirkan anak namanya Syarif Hidayatullah, belajar di antara guru Syarif Hidayatullah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab Al-Hikam. Makanya banyak di pesantren kita itu, ya, Al-Hikam kajiannya. Pulanglah ke Nusantara, bertemu dengan kakeknya, ya. Begitu ketemu dengan kakeknya, balik lagi. Kalau Abdullah Iman diberi daerah di Lemah Wungkuk, ya, Lemah Wungkuk itu banyak nanti kumpulan orang-orang etnis yang berbeda-beda punya kebiasaan bikin terasi dari udang kecil disebut rebon, ya. Ah, maka dikenal dengan Cirebon namanya. Kumpulan etnis yang disebut dengan Caruban, ya. Jadi dulu kumpul ada orang Arab, orang Cina awal itu datangnya, makanya di Lasem itu ada Caruban karena orang Cina awal datangnya ke situ di Karang Turi. Ya, ini kalau kita ke Lasem ada Karang Turi, sampai sekarang masih ada tuh rumah-rumah kalau ada film klasik itu Jackie Chan macam-macam lama-lama itu masih ada sekarang kayak gitu. Dan pesantrennya juga seperti itu, pakai bahasa Cina, pakai bahasa Karang Turi namanya. Di Karang Turi seberangnya ada pantai namanya wilayah Caruban. Ya, Caruban itu ada. Nah, kemudian mendekat ke arah sini, nah, Cirebon itu Lemah Wungkuk dulunya. Ya, kemudian setelah itu yang cucunya tadi datang Syarif Hidayatullah diberikan tempat di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Karena Sunan menggambarkan seorang ulama, jadi ahli agama disebut Sunan, penguasa disebut Sultan. Maka diberikan daerah di situ, Syarif Hidayatullah dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ya, nanti ditikahkan punya beberapa anak, yang perempuan laki-laki namanya Muhammad, yang perempuan dinikahkan dengan panglima besar dari Persia. Ya, namanya Fathullah, dikenal dengan Faletehan. Dinikahkan itu, nah, nanti kemudian diutuslah untuk membebaskan Sunda Kelapa. Ya, di bulan Juni 1527. Ya, 27 Juni 1527. Dibebaskan di situ. Itu saat dikirimkan pasukan untuk membebaskan itu dari Portugis pada saat itu, ya, itu semua zikir dulu, sholat dulu, wudu dulu, macam-macam. Kemudian berangkat ke sana. Setelah dibebaskan itulah kemudian mereka syukur kepada Allah, teringatlah Quran surah Al-Fath ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh yang membuka ini Allah. Kita hanya berikhtiar. Fathah Mubina. Dalam bahasa lokal Fathah Mubina disebut dengan Jayakarta. Jayakarta dikenal dengan Jayakarta. Disingkatlah kemudian menjadi Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta persis di hari itu pembebasan itu. Makanya kalau kita paham sejarah, di Jakarta itu adalah nilai-nilai keislaman tinggi. Makanya Monas itu ketika didirikan, dibuat, desainnya itu kan ngadap ke Istiqlal langsung. Nggak percaya silahkan cek. Itu ini sejarah itu, dokumen sejarah. Silahkan cek. Ya, saya pengen lihat bagaimana dulu desain Monas di awal kan. Itu semua sama merujuk. Kalau Anda lihat kan ada alun-alun, ada masjid, ada pusat kegiatan, pusat administratif. Itu kalau kita lihat Monas, dilihat itu tembus ke Istiqlal langsung sejajar. Gitu. Seperti ini. Jadi kalau dari Monas ngelihat Istiqlal masjid, dari masjid kelihatan itu. Hubungan antara dunia dengan akhirat itu seimbang. Ya, antara ngejar emas yang ada batangan di atas itu yang dari Aceh kita dapatkan, antara ngejar dunia dengan akhirat seimbang. Itu yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bukan otak hati ya, bukan ngarang-ngarang ya. Kalau kita baca sejarah lagi ke belakang, itu demi Allah saya katakan, ini enggak akan lepas dari nilai-nilai spiritual. Di bumi Nusantara ini, di Indonesia ini khususnya. Nggak akan lepas demi Allah saya katakan. Makanya orang tua kita sangat paham. Dicantumkan di Pancasila, dicantumkan di Undang-Undang Dasar, bahkan dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan konsensusnya sangat luar biasa. Tinggal kita menerjemahkan menurut keyakinan masing-masing sesuai dengan agama yang diakui oleh pemerintah di sini. Kembali ke sini. Jadi ismun itu sesuatu yang tinggi. Nah, apa rahasia yang disandingkan dengan Allah di sini? Ingin memberi kesan kepada kita, dipilih oleh Allah langsung nama Allah yang tertinggi di antara sekian namanya. Yaitu Allah. Allah. Allah tidak mengatakan misalnya Bismil Quddus Rahman Rahim, Bismil Razzaq Rahman Rahim, tapi Bismillah. Rahasianya nanti ada di Quran surah ke-17 ayat 110. Karena Quran itu satu ayat menafsirkan yang lainnya. Jadi kalimat Allah Bismillah saja itu nanti tafsirannya ada di satu ayat Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Qulid Allah Awid Ar-Rahman Ayyamma tada'au falahul asma'ul husna. Kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, ingin melakukan aktivitas atau bahkan ingin berdoa, sebut yang pertama yang paling agung namanya Allah. Makanya ketika menyebutkan bismi, ya aku akan melakukan aktivitas dengan menyebut yang paling agung, yang paling besar, sehingga dengan keagungannya akan memberikan pahala keberkahan kepadaku. Ya, siapa dia? Allah. Dan nama Allah beda dengan nama-nama yang lain. Beda dengan Ar-Rahman, beda dengan Ar-Rahim. Yang lainnya sifat yang mengiringi lafaz Allah. Ya. Nama-nama tapi melekat sifat di dalamnya, mengiringi lafaz Allah. Puncak namanya yang paling tinggi, yang paling agungnya Allah. Di situ ada nama yang melekat dengan tauhid. Di situ ada nama yang melekat dengan segala pengabulan doa, perhatian dan sebagainya. Ya, saya bahas sedikit lagi, kasih bonus sedikit lagi ya. Ya, nanti yang lainnya kita turunkan di Mira nanti. Pertama, Allah sebagai nama tauhid. Nama tauhid itu nama zat yang hanya melekat bagi Tuhan. Yang lainnya enggak boleh ya mengambil peran dari nama ini. Saya mau gambarkan begini ya. Dulu di masa jahiliyah, itu mereka menyebut Tuhannya dengan Rabb. Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Rabb. Maka datanglah surat-surat menunjukkan bahwa, Rabb yang benar itu bukan itu. Rabb yang benar itu yang merawat manusia, ya, yang memberikan perhatian, menyembuhkan, yang merawat alam semesta. Maka muncul tentang rawatan alam semesta. Qul a'udhu birabbil falak. Ya kan? Yang merawat alam semesta, penguasa subuh, dan seterusnya. Yang merawat manusia. Qul a'udhu birabbin. Nah, maka orang-orang Arab pada waktu itu berkata, Muhammad, kalau sama-sama Rob, apa bedanya dengan Tuhan kita? Siapa nama sebenarnya Tuhan kamu itu? Kalau kita kan Rob, namanya ada. Lata, Manat, Uzza, dan sebagainya. Kan? Tuhan kamu siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Menyebutkan nama zat yang paling agung, sekaligus semua sifat-sifat yang menyertainya. Kul, katakan Muhammad SAW, huwa. Yang dimaksud Rob yang sesungguhnya itu bukan seperti yang kalian syaratkan. Ya, Manat, Lata, Uzza. Kul, huwa. Yang dimaksud dengan Rob itu Allah. Maka muncullah nama yang paling agung. Karena itu kalimat ismun dilakukan dengan Allah. Untuk menunjukkan keagungannya. Kemudian Ahad. Pertanyaan Ahad. Esa ya. Ketuhanan yang Maha. Esa. Maksudnya Allah. Maka Pancasila itu sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalilnya Kul huwallahu. Gak akan bergeser tuh. Nah, Ahad itu apa? Kalau cuma dibilang Esa. Udah Esa aja. Ya. Nah, awas hati-hati. Gak beda dengan moto ya. Beda dengan moto. Esa hilang dua terbilang. Beda. Beda, ini Esa di sini tauhid sifatnya. Ya, lihat sini teman-teman sekalian. Ahad itu dalam bahasa Arab ada wahid, ada ahad, beda. Kalau wahid artinya satu, masih mungkin ada dua. Wahid, itsnan, thalatha, arba'ah, khamsa, sitta dan seterusnya. 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Ya. Kalau ahad satu-satunya yang enggak ada dua, enggak ada tiga, enggak ada lebih dari itu ataupun kurang. Sempurna satu. Jelas? Saya ulang, sempurna satu. Enggak ada lebih yang lainnya. Tapi Ustaz, itu ada hari Ahad, tapi ada hari Senin, Isnin. Kok bisa? Ah, kita yang salah baca awalnya, itu Al-Ahad namanya. Asalnya Yaumul Ahad pakai alif lam. Coba baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Ada alif lam enggak? Tidak. Enggak ada. Kalau sudah pakai alif lam jadi sifat namanya, sifat ke yaum, Yaumul Ahad. Mudhaf ilaih ke situ. Harinya, hari yang pertama pakai yang artinya. Nanti ada yang kedua, Al-Itsnin diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya jadi Senin, jadi Selasa dan sebagainya seterusnya. Tapi kalau sudah Ahad, satu-satunya enggak ada duanya. Ini satu, ada dua. Kalau pengen satu-satunya enggak ada duanya, mesti disifati dengan kalimat sebelumnya. Masjidun Wahid, masjid satu-satunya. Ya, makanya ketika mengatakan wa ilahukum ilahu bukan ahad, wa ilahukum ilahu wahid. Nah, kalau kalimat wahid pakai kalimat sebelumnya ilahun, ini menunjukkan satu-satunya Tuhan, enggak ada yang lain. Tapi kalau kita ingin buang kalimat sebelumnya, maka ini harus berubah kepada ahad. Qul huwallahu ahad ini satu, bukan cuma menunjukkan kepada sifat Allah yang satu, tapi dahsyatnya ini mukjizatnya nama ahad. Nama Allah mukjizatnya di sini. Kan ini nama yang paling agung kan? Perhatikan mukjizatnya. Tidak ada nama di muka bumi yang akan sama dengan ini. Makanya enggak boleh orang sembarangan menyebutkan nama ini. Bahkan ini cuma di Islam. Nama Tuhannya Allah. Kayak di Malaysia dipertahankan betul. Sehingga enggak bisa diambil oleh nama-nama kepercayaan lain. Karena memang cuma di Quran. Saya akan temukan di tempat lain. Enggak ada. Ya, enggak ada. Kecuali kembali kepada Tuhan yang hak Allah. Apa sifatnya? Perhatikan sini baik-baik. Anda mau bagaimanapun akan tetap mendapatkan sifat ini. Ahad. Satu-satunya. Hanya kembali kepada yang satu. Dan tidak ada cabangnya. Saya tuliskan sini, Allah. Di antara mu'ajizat lafaz Allah, kenapa disebut yang paling agung? Karena karakter dari tulisannya saja, itu akan selalu kembali kepada yang ahad, yang satu. Kalau Anda hapuskan setiap hurufnya, dari bahasa Arab kan dari sini kan? Kanan ke kiri kan? Kita hilangkan satu-satu misalnya. Tetap akan menunjuk kepada zat yang sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali ke Allah. Lillah. Saya hapuskan lamnya satu yang ini. Maka tasjidnya ikut hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali ke Allah. Saya hapuskan lamnya begini. Tersisa hu. Hu ini singkatan dari huwa. Karena kalau kita wakaf di kalimat huwa, wa-nya enggak dibaca. Bacanya hu. Makanya ada orang dikir. Huwa Allah, Allah, Allah, Allah, walaikum qawim. Huwa, huwa, huwa, huwa, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Ada yang begitu tuh. Itu asalnya terlalu cepat menyebutkan, terlalu cepat menyebutkan. Ya, jadi dia wakaf di situ. Dia wakaf di situ. Ya, tapi kalau kita, ya coba kita sempurnakan dulu baca. Ya ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Kan? Nah, ketika kita berhenti, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Apa asalnya hu? Huwa. Huwa ini siapa? Balik. Kul. Huwa Allahu ahad. Semua menuju ke satu yang sama. Hapus Ustaz semua. Tulisannya hapus semuanya. Kelihatan enggak? Kosong. Kosong enggak terlihat. Goib namanya. Goib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna shalah. Yakin kepada Allah walaupun sifatnya ghaib. Belum nampak dalam pandangan kita sekarang. Tapi walaupun goib kita yakin. Makanya kita sholat menyembahnya. Ghaib di situ salah satunya menunjuk kepada makna Allah. Jadi ini lafaz yang paling agung. Dihilangkan setiap huruf kembali ke makna yang sama. Dihilangkan semua hurufnya tetap kembali ke makna yang sama. Tunjukkan kepada saya di mana ada lafaz seperti ini. Makanya ketika Anda minta dengan nama ini, semua sifat turun. Ya, semua sifat turun. Ustaz, coba dibalik. Begini misalnya, haknya dulu yang dibuang. Begini. Hah? Alif, lam, lam. Bukankah alif menunjuk alif dengan lam tambah lam menunjuk kepada ma'rifah? Hah? A'ilahum ma'allah. Singkat. A'ilahum ma'allah. Apa ada Tuhan lain selain Allah? Sekalipun kau hapuskan bagian terakhirnya, tetap saja menunjuk kepada Allah. Hapus lagi lamnya satu. Alif lam. Alif lam itu kan ma'rifat juga. Menunjuk kepada ma'rifat. Bukankah dibuka kalimatnya dengan al alif lam. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Baik. Kita hapuskan ininya terus. Hapus alifnya mau ini. La ilaha illallah. Hapuskan ininya. Ya Allah lagi. Semuanya kembali kepada zat yang sama. Adi. Hapus A-nya. Di bisa ya singkatan ya di hapus D-nya i hapus I-nya meninggal masukkan nama siapapun yang dipertuhankan hilangkan setiap hurufnya tidak akan pernah menuju kepada satu yang sama. Makanya ketika kita memohon kepada Allah dengan kalimat itu dan dengan benar cara memintanya, itu terjamin langsung dikabulkan semua doa. Apalagi al-ikhlas. Nabi sedang duduk, ada riwayat Nabi masuk, orang beres sholat, ada riwayat Nabi kemudian mendengar orang berdoa. Begini doanya, itu ada di kitab Aqidah nanti. Nama kitabnya Al-Aqaid, karya Said Qutb. Ya, kami hatamkan saat di Tripoli dan saya harus menghafal. Jadi ujiannya begini, soalnya cuma 3. Tapi setiap menjawab ujian, soal satu soal, itu harus menuliskan Al-Asma'ul Husna 99 plus artinya plus hadis-hadis terkaitnya. Baru jawab soal. Kalau Anda jawab bagus soalnya, tapi enggak masukkan Asma'ul Husna, syarahnya, kemudian hadis-hadis terkait, itu nol nilainya. Paling kalau dosennya lagi bagus, ngelihat tulisan bagus, kasih nilai gitu. Ya. Nah, ada bab tentang doa cepat dikabulkan. Jadi satu kali dia berdoa begini. Allahumma ushiru bi annaka antal ahad, alladhi lam as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang terjadi? Nabi tiba-tiba komen. Ara'aita bimadza da'ut? Hei, tahu enggak? Kamu barusan bilang apa dalam berdoa? Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang tahu katanya. Saya cuma bacakan aja. Allahu Akbar. Tahukah engkau katanya? Ya. Ara'ait bima da'ut? Da'auta bismillahil a'zham. Baru saja engkau berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling agung, namanya yang teragung. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau engkau memulai doa dengan itu, semua permohonan akan dikabulkan, semua doa akan dijawab. Tapi apakah setiap yang menyebut otomatis akan diberikan? Belum tentu. Nah, kalau kita tidak tahu fikih tentang nama-nama ini, maka muncullah fikih al-asmaul husna di sini. Turunannya. Tadi tafsirnya apa di Quran surah 17 ayat 110. Bagaimana kedalaman fikih ini? Nanti setelah selesai lebaran, nah, baru kemudian ada ruang kita untuk belajar lagi. Ini ngaji begini, baru huruf ba tuh. Ya, kalau mau sampai ke annas binal jinnati wan sin terakhir. Mudah-mudahan ada waktu Allah berikan kehidupan pada kita, minimal keumumannya bisa kita bahas. Nah, nanti pas ke Ramadan saya juga ingin perkenalkan sekaligus memberikan pesan ke teman-teman yang sudah masuk bergabung. Mana Mas ininya? Nah, kita ingin perkenalkan Mira ini ya. Ma'had Islam Rafiatul Akhyar Mira Institute. Ini sedang kita siapkan pesantren yang alhamdulillah insyaallah menjawab pertanyaan banyak kalangan, Ustaz Adi kapan pesantrennya ada gitu kan. Kemudian bagaimana yang formal ataukah yang umum juga bisa bergabung? Kita siapkan Mira, Ma'had Islam Rafiatul Akhyar. Ya, Ma'had Islam jadi pesantrennya akan membawa nilai-nilai keislaman, Rafi'ah itu membawa nilai-nilai tinggi di hadapan Allah, yarfa'illahul ladzina amanu. Kita berharap yang belajar ini mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Akhyar merubah keadaan kita lebih baik dari sebelumnya. Ada lompatan-lompatan gitu kan. Nah, ini kita siapkan teman-teman sekalian. Jadi ini gambarannya, yang sudah terdaftar kemarin ada kurang lebih 5.000. Ya, kita bagi 2 step. Bagi yang teman-teman telah terdaftar di sini, saya berikan gambaran sejenak ya. Ini tampilannya, turunkan ke bawah dulu supaya ketahuan. Nah, ini ada asistensi santri. Jadi kalau masuk mau kenal Mira, gimana daftarnya, profilnya gimana, kegiatannya apa? Ke bawah lagi. Ya, nanti ada Mira Institute ini ya, ada turunan-turunannya, kajian fikih, kajian hadis, sirah, dan ini contoh saja. Nanti kita kasihkan kurikulum. Kemudian ke bawahnya lagi. Nah, ini ada peserta kecil mau ke sini. Cuman mungkin karena ini orang dewasa, yang kecil tolong dikasih tahu dulu, jangan dulu naik. Ke bawah lagi. Nah, ini ya. Nah, ini turunannya bisa diklik nanti, fikih salat, ada bahasa Arab cepat, kajian hadis. Kemudian ke bawahnya lagi, ada guru-gurunya, nah, profil pengajar. Ada saya, ada yang dari luar negeri nanti, ini yang kemarin, saya Mustafa. Ya, jadi ada poros Indonesia, Kairo, ada Madinah nanti, ada Sudan, ada Turki juga yang di Indonesia nanti akan bergabung juga di sini. Beberapanya. Anda bisa masuk ke mira.quantumakhir.com. Ya, jadi nanti kita bagi 2. Ini yang dasar, ini yang dasar. Dasar itu apa? Akan mengajarkan pokok-pokok keislaman. Ya, tentang ibadah, akidah, akhlak. Nanti kalau sudah matang dasarnya, pokoknya, akan masuk spesialisasi. Kita siapkan web yang lain, mira.institute nanti. Ya, di situ nanti ada kelas, misalnya kelas dokter, kelas birokrat, kelas diplomat, kelas macam-macam. Kurikulumnya itu khusus dari Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau sudah ke sini, kita mau daftar. Nanti kan ada atas itu ya, ada menunya. Kita coba masuk Mas, yang sudah daftar login ya. Ini sudah daftar. Sebentar ya. Ini daftarnya tadi, kan ada pendaftaran kan ya. Balik Mas, balik dulu. Balik lagi. Nah, ini kan ada daftar Mira nih. Nanti daftar Mira ke sini, diklik nyambungnya, nyambung ke UHA Corner. Di UHA Corner nanti Anda dapatkan dulu paketnya, paket untuk belajar. Jadi syaratnya itu untuk buku panduan belajarnya. Jadi kita nanti belajarnya gratis ya, berjalannya di tahap-tahap ini. Cuma nanti dapat paket bukunya bantu kita untuk bisa nyetak kembali gitu ya. Nyetak dan kebutuhan-kebutuhan praktikalnya. Kemudian nanti dari sini sudah dapat kode password. Jadi passwordnya nanti yang username dengan password. Langsung login. Ya, silakan kalau sudah nanti dapat informasi dari admin kita, nanti masuk ke sini, login, emailnya apa? Jadi saat Anda nanti di Waha Corner dapat email, passwordnya, nomor handphone masing-masing, silakan langsung ganti saja. Ya, jadi misalnya kita beri contoh, ini di admin kita, masuk. Ya, silakan Mas. Masuk. Ya, silakan. Ah, itu sudah ada di bawahnya. Ah, ini Imam, ya. Ah, ini passwordnya apa? Silakan dimasukkan. Ah, ini passwordnya. Kalau nomor handphonenya ini sudah, ini awal dari admin nomor handphone ganti jadi password masing-masing. Kemudian langsung masuk ya ke sini. Nah, ini nanti profilnya dilengkapi dulu. Ya, masukkan. Ini yang hanya bisa lihat cuma Anda saja. Ya, dengan admin untuk melihat datanya masing-masing. Namanya siapa? Ya, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, profesinya apa? Profesi ini penting, semua penting diisi. Kalau belum diisi nggak akan bisa masuk. Ya, karena nanti ini ke spesialisasi. Jadi begitu masukkan profesi misalnya karyawan, apa nih nanti masuk kelas bisnis spesialisasinya. Dokter nanti masuk kelas kesehatan. Nanti kita siapkan kurikulum-kurikulum spesifik sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Nomor WhatsApp-nya apa? Ini yang tahu cuma Anda saja dan admin untuk data. Jadi orang lain nggak bisa akses. Ini nanti jadi kolom pribadi. Ya, alamatnya di mana, provinsi apa, negaranya. Negara ini karena ada di luar Indonesia juga bergabung ya dengan kita, jadi masuk. Kalau sudah semua, ini bisa diedit, tinggal dimasukkan. Tolong jangan masukkan yang aneh-aneh ya. Misalnya namanya Cepi, profilnya Ronaldo, misalnya kan, nggak usah. Ya, pokoknya seutuhnya begitu, ya seutuhnya. Terus masuk Mas ke course misalnya, pengen belajar. Nah, begitu masuk ke course belajar, nanti masuk di sini. Kategori pelajarannya apa saja. Ini yang kita contohkan dulu. Nanti ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ini yang pokok dulu, yang dasar. Nah, kita misalnya ibadah ada praktek sholat. Sifat sholat Nabi ini diajarkan dari awal sampai akhir. Ya, jadi di sini begitu diklik, ada dua chapter misalnya kan, nanti dari 21. Klik keluar pembelajaran. Ini jumlahnya dua chapter untuk yang sesi pertama. Pengajarnya siapa, kategorinya apa, ada sertifikat. Ya, jadi semua ini formal belajarnya. Jadi karena formal serius, gak bisa sembarangan. Di akhir dikasih sertifikat nanti dan ada ujian. Ya, setiap kita selesai belajar ini, mulai pelajaran dimulai, setelah itu nanti ada silakan. Nah, pas ke pelajaran dimulai, nah ini download silabusnya. Yang akan dipelajari apa? Videonya ini. Kemudian untuk ke step berikutnya, ikut ujian dulu. Ujiannya multiple choice. Jadi apa yang disampaikan di sini diuji kembali pemahamannya. Misalnya saat takbir, kenapa amat takbir mengangkat tangan sejajar dengan bahu? Dalilnya mana di antara berikut ini? Terus apa yang dimaksudkan dengan pemahaman mengangkat seperti ini sampai dengan selesai? Begitu udah lolos 100%, harus enggak boleh kurang dari itu karena sholat mesti 100%. Ya, jadi begitu sudah paham 100 baru naik ke step berikutnya. Kalau masih 99, Anda akan mengulang lagi lihat. Ya. Ini bukan ujian SIM ya. Jadi semua akan pas detail di sini. Begitu selesai ikut ujian online baru kemudian ke step berikutnya. Nah, ini kemudian juga nanti ada untuk guru. Guru bisa upload di sini materi-materinya. Jadi kita bisa pesan belajar khusus, saya pengen ini materinya, bisa nanti di kelas spesialisasi. Tinggal memilih mentor, mentornya masukkan kurikulum di situ, kemudian silabusnya apa. Nah, ini yang bisa masuk hanya pengajar saja ke kolom ini. Di pengajar nanti ngasih, setiap pengajar mesti ada silabus, mesti ada kemudian yang terukur ya, termasuk nanti materi-materi yang akan summary-nya diberikan. Nah, kurang lebih ini yang coba kita tampilkan dulu, karena ada tidak sedikit orang-orang bertanya pengen ikut pesantren, ada yang langsung bawa koper ke sini dari Sumatera, dari Kalimantan gitu kan. Ada bukan cuma ibu nganterin anaknya, ibunya sekalian pengen belajar gitu. Jadi daripada jauh-jauh dari sana, sudah ke sini saja masuk ke Mira. Mohon izin teman-teman yang sudah terhubung ya, nanti tunggu ya, karena ini sejatinya saya mau mulai di awal Ramadan, di awal itikaf hari ke-21. Cuma ternyata input data Anda yang tidak semua cepat itu masuk menjadikan kita mesti punya spare waktu lebih daripada sepekan untuk merumuskan kembali, untuk mendata kembali. Nah, ini sudah tertib alhamdulillah dekat ke 5.000. Ya, jadi nanti kita tertibkan insyaallah ba'da id itu akan muncul secara lebih terukur. Nah, tolong dipastikan dulu ini berhasil. Kalau sudah bisa login, insyaallah nanti sudah ada di data kita, tinggal tunggu pemberitahuan berikutnya setelah Idul Fitri insyaallah. Nah, teman-teman yang itikaf juga nanti bisa langsung bergabung ke sini, masuk, dan itu sifatnya privasi masing-masing. Ya, jadi orang lain nggak bisa tahu. Ya, kita lagi belajar apa, akses apa gitu kan. Kemudian ujian hasil kita berapa dan panitia admin nggak bisa publish. Oh, ternyata ini nggak lulus. Cuman 5 apa enggak. Masing-masing itu kembali ke kita pribadi. Jelas ya? Nah, nanti insya Allah termasuk kajian tafsir juga akan ada di situ. Kalau ini kita berjalan, kita siapkan juga nanti pesantrennya yang offline. Dan di antara program offline itu nanti ada pendidikan untuk umum. Waktu-waktu tertentu misalnya summer class untuk di luar Indonesia, di Indonesia waktu-waktu khusus kita bisa nanti siapkan ketika yang formalnya sedang dalam keadaan libur nanti insyaallah. Mohon didoakan mudah-mudahan berjalan baik, lancar insyaallah subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, sekarang kita sudah hari ke-30 di bulan Ramadan. Ini penentuan perjuangan kita. Jadi saya mohon, biasanya sih godaannya cukup besar di akhir-akhir ini. Jadi kalau bisa menurut saya ada titik waktu untuk merenung dulu sampai keadaan maghrib itu berkumandang. Boleh kita ambil jeda sebentar istirahat. Pada zuhur sebentar ini kan, jeda sebentar, sholat asar, ngaji sebentar. Kalau udah masuk jam 5, setengah 6. Nah, di titik itulah kita coba untuk mendekat kepada Allah. Seperti yang tadi malam saya ajarkan. Tadi malam sih belum ada tukang es krim, udah godaan nih. Teng-teng-teng-teng-teng. Itu belum ada tuh. Nah, ini godaan juga ya. Nah, ya. Kadang-kadang teman-teman netizen suka tanya, wah ada es krim katanya. Back sound. Nah, jadi sore nanti, ya saya tidak bisa bimbing semaksimal mungkin karena saya pun juga sama akan bertakarub, ya akan memohon setidaknya untuk kita semuanya mudah-mudahan perjuangan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bisa memberikan apapun kecuali doa yang terbaik dan permohonan maaf bila sepanjang itikaf ini ada yang kurang berkenan, sesuatu yang tidak tepat yang mungkin terlahir, mohon dimaafkan karena Allah pun Maha Pemaaf. Dan saya juga memaafkan apa-apa yang mungkin dirasakan oleh kawan-kawan seluruhannya. Mudah-mudahan dengan itu kita lepas kembali kepada Allah dalam kebaikan. Cukup setan musuh kita, jangan lebih daripada itu. Karena yang Allah sampaikan di Al-Quran itu, ya setan yang musuh. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan musuh yang nyata. Tapi sepanjang bukan setan, itu adalah peluang kita untuk merajut pertemanan dan menjadi kolega terbaik untuk menghadap Allah. Demikian saya kira, semoga bermanfaat. Dan ini yang terakhir kita ta'lim di bulan Ramadan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا الله اجعل من الناجحين المتقين اللهم اجعل من الناجحين المتقين في هذه المدرسة الرمضانية يا أرحم الراحمين اللهم اجعل من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين اللهم اجعل من المغفورين اللهم اجعل من المغفورين اللهم اجعل من المعفوين المغفورين من كل المعاصي والذنوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Thank you.